semerbak memenuhi angkasa beralih minggu. Untung bunga semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk menyambut Dewi Muni meniti pelangi kembenkan sutra ungu melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa beralih semua.